إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله pada bulan ini dan terkhusus dua pekan ini. Di pekan ini dan pekan esok, ataukah satu pekan besok, bisa kita katakan besar kemungkinan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam perkara yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seorang nabi yang mereka dambakan syafaatnya. Seorang nabi yang mereka inginkan, yang mereka harapkan pertolongannya nanti pada yaumul kiamat ataukah setelah terjadi hari kiamat. Yang pertama, sebagian dari kaum muslimin, dari saudara kita sendiri kaum muslimin, mereka terjatuh dalam satu acara memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, yang istilahnya adalah maulid Nabi alaihi salatu wassalam, muludan. Kemudian mereka meyakini dan menganggap bahwa acara tersebut memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, maulud Nabi, itu merupakan amal ibadah yang utama sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, taqurban ilallahi ta'ala. Maka diantara mereka, ataukah banyak dari kaum muslimin dari kalangan mereka yang sejak masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal, mereka tiap malam membaca solawat Al-Barzanji, membaca solawat, akan tapi ditambah-tambahi dengan solawat bikinan sendiri ataukah bikinan orang sebelum mereka, orang terdahulu sebelum mereka. dan mereka pun meyakini bahwa mengikuti acara salawat tersebut, baca salat berjanji, itu lebih utama daripada seseorang baca Al-Quran. Kalau seandainya ada seorang pemuda yang ikut aktif mengikuti acara tersebut, maka akan dikatakan sebagai orang soleh, bucah sing apik, seseorang yang sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian sebaliknya, kalau ada seorang pemuda yang dia tidak mengikuti acara tersebut, karena dia tahu bahwa acara itu tidak dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dia lebih memilih untuk mempelajari Al-Quran, dia lebih memilih untuk bertadarus Al-Quran, dia lebih memilih untuk mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, maka akan dicap oleh mereka, orang ini sudah keluar dari kategori ahlu sunnah wal jamaah. Akan dikatakan oleh mereka ini adalah agama baru, kelompok sesat, bahkan bisa dikatakan hampir jatuh pada kafir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita melihat dan menengok sejarah, apakah acara mauludan memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wasalam dilaksanakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Jawabannya tidak. Kalau mereka mengatakan iya, berarti mereka tidak tahu ilmu agama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang demikian itu dibimbingkan oleh para sahabat, terkhusus Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Maka jawabannya juga tidak. Kalau mereka mengatakan iya, itu diajarkan, dibimbingkan dan dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin, maka ketahuilah bahwa orang tersebut mengada-ada, sedang mimpi, mungkin kelindur. Berarti dia tidak tahu ilmu agama, tidak tahu sejarah. Sesungguhnya jamaah sekalian rahimakumullah, Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, itu dilakukan, dimunculkan dan dilaksanakan pertama kalinya oleh orang-orang Syiah Rafidah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir yang bermadhab Syafi'iyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan di sana bahwa yang melakukan pertama kali perayaan Maulid Nabi itu adalah para raja yang mereka berkuasa di Kairo, di Mesir ketika itu, dan agama mereka bukan beragama Islam tapi beragama Syiah Ismailiyah Rafidiyah. Rafidah. Syiah Rafidah. Kita katakan bukan beragama Islam karena Syiah Rafidah, mereka meyakini nabinya bukan Nabi Muhammad tapi adalah Ali. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat. Dan mereka meyakini Al-Quran mereka, kitab mereka bukan Al-Quran yang ada di tempat-tempat kita kaum muslimin, masjid-masjid kaum muslimin sekarang ini. Tapi mereka memiliki kitab tersendiri, memiliki kitab, pegangan kitab Al-Quran, yang jumlahnya tidak cuma 30 juz, tapi lebih dari 30 juz. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita tanya satu persatu dari orang-orang Syiah Rafidah, niscaya mereka tidak akan mengakui demikian. Mereka akan mengelak, mereka akan membantah habis-habisan. Dan itu sebagai prinsip bagi mereka, yakni berdusta, berbohong di hadapan kaum muslimin yang masih lurus akidahnya, di hadapan kaum muslimin yang masih benar mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, berdusta, berbohong. Pada saat itu di sisi mereka termasuk dari bagian iman, termasuk dari bagian agama. Justru menurut mereka, kalau seandainya ketika itu mereka tidak berbohong, ketika ditanya seperti tadi, apakah benar kitab Anda berbeda, apakah benar kalian mengkafirkan para sahabat, kemudian mereka tidak berbohong, mereka malah jujur menjawabnya, dikatakan berarti orang ini tidak punya iman. Siapa saja yang tidak berdusta ketika di Tanya seperti milik kaum muslimin yang masih lurus akidahnya, berarti dia tidak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan sekali-kali cross-check ataukah bertanya kepada mereka yang sudah tenggelam dalam agama Syiah Rafidhah tadi, karena kalian akan dikelabui. Kata Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'iyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, para raja ketika itu, yakni karena mereka berkuasa lama, sehingga turun-temurun dari raja satu dan berikutnya, mereka melaksanakan, dan pertama kalinya dilaksanakan oleh mereka, memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, maulid Nabi. Bahkan mereka tidak cuma memperingati hari kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, tapi mereka juga memperingati hari kelahirannya Ali bin Abi Thalib. Mereka juga memperingati hari kelahiran Fatimah Az-Zahra. Mereka juga memperingati hari kelahiran Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka juga memperingati hari kelahiran raja-raja yang telah berkuasa sebelumnya. Fanasallallahu salamatu wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita melihat sejarah dan menengok sejarah yang disebutkan oleh salah seorang imam ahli tafsir dari kalangan Syafi'iyah, berarti kita mengetahui bahwa acara mauludan, acara maulid Nabi itu bukan dari ajaran agama Islam, bukan bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Namun kenapa, pertanyaannya, justru mereka yang ikut andil, yang rutin melakukan acara tersebut dianggap sebagai ahlu sunnah, sedangkan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah malah sebaliknya dicap sebagai orang yang keluar dari kategori ahlu sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di hari ini, yakni hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka, ataukah Yesus Kristus atau gimana? Mereka orang-orang kafir, terkhusus orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan yang semisalnya, dari sempalan-sempalannya, mereka juga melaksanakan hari raya, yakni hari ataukah sesuai dengan hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Ternyata juga ada satu ataukah banyak dari kalangan saudara kita kaum muslimin yang mereka juga terjatuh dalam masalah ini. Mereka rela bahkan menawarkan diri dengan suka hati untuk menjaga gereja-gereja yang dilakukan di sana, haleluya, haleluya, memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan mungkin bisa jadi di antara mereka yang menjaga gereja-gereja tadi tidak melaksanakan sholat, mohon maaf. Karena sholat di sisi mereka itu hal yang biasa. Kalau ada seorang tidak sholat 5 waktu, itu lumrah, wajar. Tapi kalau ada seorang ataukah ada seorang pemuda yang tidak mengikuti muludan, itu perkara yang celemeh di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka rela untuk menjaga acara haleluya, haleluya di gereja-gereja orang-orang kafir, sementara mereka sendiri bisa dikatakan tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena memang ada hubungan erat antara para tokoh mereka dengan para misionaris ataukah orang-orang kafir, terkhusus dari para Injil dan semisalnya, dari para penginjil dan semisalnya, sampai-sampai diakui oleh sebagian pendeta bahwa yang paling banyak dan yang paling mudah untuk dikafirkan, dikristenkan, dimurtadkan, dijadikan sebagai domba, sebagai mbek, itu adalah orang-orang yang naam, ya seperti itu tadi, yang mau untuk menjaga gereja, naam, yang aktif dan melakukan bid'ah, kata mereka bid'engah. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang kenyataan demikian. Yang paling banyak ikut Kristen, yang paling banyak murtad dari kalangan mereka-mereka ini tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai sahabat kalian, yang kalian berloyalitas terhadap mereka, mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, menghadiri acara haleluyanya mereka, bahkan siap sanggup mengorbankan jiwa dan raga, meninggalkan anak dan istri demi menjaga gereja-gereja dirayakan di situ, haleluya dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bertentangan dengan Allah, dengan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tadi. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat kalian, yang kalian berloyalitas dengan mereka. Mengucapkan selamat saja itu sudah termasuk dari berloyalitas terhadap mereka, apalagi sampai menjaga, lebih parah lagi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain juga sebutkan, mensifati hamba-hamba yang beriman, mensifati hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, mensifati hamba-hamba Ar-Rahman, bahwa di antara sifat hamba Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di antara sifat mereka adalah mereka tidak mau untuk menyaksikan acara-acara yang jelek, yang tidak ada manfaat padanya. Apalagi ini tidak cuma menghadiri, bahkan juga tidak cuma lewat, tapi malah menjaga hari ataukah gereja tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim, sangat bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa la yashhaduna zur, yani la yahduruna aidal a'yadal kuffar. Di antara sifat hamba Allah Azza wa Jalla tidak mau untuk menghadiri hari perayaan orang-orang kafir. Kemudian dari ayat tadi, wa idza marru billahi marru kirama, ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman, ketika mereka lewat tidak sengaja, tidak dengan tujuan untuk menghadiri ataukah melewati gereja tersebut atau acara haleluya tadi, mereka pun mensucikan diri mereka. Mereka membersihkan diri-diri mereka. Namun ternyata yang orang-orang ini tadi tidak cuman sekedar lewat, tapi justru sengaja datang, terorganisir, kemudian siap menjadi penjaga-penjaga gereja. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.